Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita telah sampai pada fasal yang ke-6 yang masih berkaitan dengan hukukun nabi, hak-hak terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada fasal ke-6 ini kita telah membaca bagian awal dari fasal yang ke-6 ini, yaitu tentang larangan menghina atau mencela sahabat nabi. Celaan atau menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan terkait dengan ini masuk bagian pembahasan tentang hak-hak nabi. Barakallahu fikum. Dikarenakan ini adalah para sahabat beliau, orang-orang yang terdekat dengan beliau, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan din ini, syariat ini kepada mereka agar mereka bisa menyampaikan kepada orang-orang yang datang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu pembahasan tentang para sahabat itu sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ta'atun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dan barakallahu fikum, termasuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya, yaitu la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas, maka hal itu tidak sebanding. Naam, infak salah seorang dari sahabat walaupun hanya sebesar mud, hanya satu mud, dua telapak tangan digabungkan, wala nasifahu, walaupun hanya separohnya, walaupun hanya separohnya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hadith ini asbabul wurudnya, sebab nabi mengatakan hadith ini, yaitu terjadi pertengkaran antara sahabat Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Ada perselisihan yang terjadi barakallahu fikum antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Sehingga oleh karena itu keluar ucapan dari Khalid bin Walid terhadap Abdurrahman bin Auf yang tidak disenangi oleh nabi, dan nabi mengatakan kepada Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina sahabat-sahabatku. Barakallahu fikum. Dan tidak diragukan lagi bahwa Khalid bin Walid termasuk dari sahabat nabi, dikarenakan beliau termasuk di antara orang-orang yang masuk dalam kategori man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang berjumpa dengan nabi, beriman dengan beliau, dan dia meninggal di atas keislaman tersebut. Walau takhallalat liddatun alal asah. Akan tetapi Tidak diragukan lagi bahwa antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid ada perbedaan. Ada perbedaan. Tentunya Abdurrahman bin Auf lebih utama daripada Khalid bin Walid. Barakallahu fikum, disebabkan as-sabaqiyah, dikarenakan Abdurrahman bin Auf termasuk di antara sahabat yang pertama di dalam keislaman. Adapun Khalid bin Walid adalah di antara para sahabat yang masuk setelah as-sulhul Hudaybiyah, terjadinya perjanjian al-Hudaybiyah. Khalid bin Walid masuk Islam setelah perjanjian al-Hudaybiyah. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, la yastawi minkum man anfaqum barakallahu fikum la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama di antara kalian, antara orang yang berinfak sebelum al-fath, yaitu as-sulhul Hudaybiyah, dan berperang bersama Nabi sebelum al-fath. Barakallahu fikum, ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka yang telah berinfak dan berjihad bersama Nabi sebelum perjanjian al-Hudaybiyah, mereka lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah perjanjian al-Hudaybiyah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Akan tetapi masing-masing dari semuanya Allah Subhanahu wa taala janjikan kebaikan kepada mereka. Maksudnya di sini ikhwani fiddin, naam, bahwa Abdurrahman bin Auf memiliki kedudukan yang lebih daripada Khalid bin Walid di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku kepada Khalid bin Walid. Naam. Barakallahu fikum. Terhadap Khalid bin Walid saja Nabi mengatakan dengan perkataan seperti ini, tentu lebih-lebih lagi terhadap orang-orang yang datang setelah para sahabat yang bukan bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kedudukan para sahabat sangat tinggi sekali. Dan dilarang di dalam Islam untuk mencela, menghina baik pribadinya, sifatnya, atau bahkan seluruh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa yatabarra'una min tariqatir rawafidh min tariqatir rafidhati wal khawarij alladhi nayasubbuna as-sahabah radhiyallahu anhum wa yabghidunahum wa yajhaduna fadailahum wa yukaffiruna aktsarahum. Dan mereka ahlus, bagaimana mereka mencela para sahabat, orang-orang Syiah Rafidhah, bukan hanya sebatas mencela, bahkan mereka melaknat dan mengkafirkan mayoritas para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Begitu pula orang-orang Khawarij, mereka mencela para sahabat. Naam, dan bahkan di antara mereka mengkafirkan para sahabat, dan bahkan di antara mereka sampai ada yang telah membunuh para sahabat. Di antaranya adalah mereka membunuh Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya. Alaihim ma yastahiqqun. Alaihim ma yastahiqqun. Mereka, baik orang-orang Syiah, Rafidah dan Khawarij, mereka adalah orang-orang yang mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa yabghidunahum. Mereka membenci para sahabat dan mereka menentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka tidak terima dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar. Allah menyebutkan tentang keutamaan Umar. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan Umar dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kemuliaan, sikap dermawan dan mujahadah yang dimiliki oleh para sahabat, mereka tidak menerimanya. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menerima keutamaan tersebut, mereka membenarkan keutamaan tersebut, barakallahu fikum, dan mereka menisbatkan keutamaan tersebut kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Asy'iah, Rafidhah ataupun orang-orang Khawarij. Wa yukaffiruna aktsarahum, dan mereka orang-orang Syiah, Rafidhah dan Khawarij telah mengkafirkan mayoritas dari para sahabat tersebut. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Mencela para sahabat, menghina para sahabat, celaan tersebut tidak hanya sebatas mengena kepada para sahabat saja. Barakallahu fikum. Tidak hanya mengena para sahabat saja, tapi juga celaan tersebut mengenai orang-orang selain dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihi majma'in. Yang pertama dalam hal ini adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mencela para sahabat, maka dia telah mencela Rasul secara tidak langsung, dia telah mencela dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka adalah orang-orang terdekat dengan Nabi, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan kepercayaan dengan Nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kepentingan-kepentingan di dalam Islam, di dalam dakwah Islam, Nabi mewakilkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pengajaran terhadap orang-orang yang baru masuk Islam, sering beliau mewakilkannya terhadap beberapa orang sahabat, kepada Umar, kepada Abu Bakar, kepada Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Sehingga ketika seseorang menghina dan atau bahkan sampai mengkafirkan para sahabat, maka celaan ini juga mengandung celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang-orang yang terdekat dengan Nabi adalah orang-orang yang hina, adalah orang-orang yang syar, yang jelek, maka tentunya barakallahu fikum sahabat dari orang-orang tersebut juga orang-orang jelek. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Dinilai dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berjalan, dengan siapa, kepada siapa dia turun atau datang. Barakallahu fikum. Bahkan secara tidak langsung dia juga telah menghina syariat Islam. Secara tidak langsung dia juga telah menghina syariat Islam. Celaan mereka terhadap para sahabat itu juga mengandung celaan terhadap syariat Islam. Kenapa demikian? Karena tidaklah syariat Islam ini sampai kepada kita melainkan melalui perantara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, melalui perantara-perantara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Kalau seandainya orang yang menyampaikan syariat ini majruh pada dirinya adalah orang-orang yang jelek, adalah orang-orang hina, bagaimana mungkin orang dapat percaya dengan syariat yang dibawa oleh orang tersebut? Barakallahu fikum. Sehingga pada hakikatnya orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, mereka itu tidak hanya sebatas membenci para sahabat, atau bisa dikatakan bahwa para sahabat itu hanya sebatas kambing hitam dari mereka saja. padahal hakikatnya mereka itu benci dan tidak senang kepada Nabi Muhammad dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ridwanullah alaihi, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Bisa jadi mereka hasad sebagaimana hasadnya orang-orang Yahud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Syiah Rafidhah adalah binaan dari orang-orang Yahudi. Syiah Rafidhah adalah firqah sesat, kelompok sesat, kelompok sempalan yang tidak dan yang bukan bagian dari Islam. Barakallahu fikum, yang disengaja dibuat oleh orang-orang al-Yahud. Dalam hal ini adalah Abdullah bin Sabah, seorang yang telah menyusupkan racun di tengah-tengah kaum muslimin dengan memunculkan akidah dari Syiah Ar-Rafidhah. Barakallahu fikum. Orang-orang Yahud hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada Nabi dan para sahabat terhadap kemuliaan yang Allah berikan kepadanya? Naam, orang-orang Yahud hasad. Dikarenakan kemuliaan itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada mereka. Ternyata Nabi yang diutus adalah dari suku Quraisy, bukan dari kalangan Bani Israel, sehingga mereka hasad terhadap kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Maka orang-orang Syiah Rafidhah pada hakikatnya juga mereka membenci Nabi Muhammad, sehingga oleh karena itu para sahabat hanya mereka jadikan sebagai kambing hitam untuk meluruskan tujuan mereka, yaitu untuk menjatuhkan Nabi dan menjatuhkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama, setiap celaan terhadap para sahabat ini juga merupakan celaan secara tidak langsung kepada Allah Azza wa Jal. Kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang telah memilih Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Dan Allah juga memilih orang-orang yang menemani Rasulullah SAW di dalam berdakwah dan di dalam berjihad. Para sahabat ini adalah orang-orang pilihan yang sengaja dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Bukan hanya sebatas kebetulan mereka hidup semasa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Barakallahu fikum. Kalau hanya sebatas kebetulan, apa perbedaan kita dengan mereka? Nah, mereka sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan untuk menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu celaan terhadap para sahabat merupakan celaan terhadap Allah, celaan terhadap Rasulullah, celaan terhadap syariat yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah, dan bahkan celaan terhadap Rabbuna Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Perhatikan ikhwani fiddin, akibat dari celaan terhadap para sahabat, mafsadahnya luar biasa. Hal-hal yang sangat besar akibat terjadi akibat terhadap celaan, akibat celaan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa ahlus sunnati wal jama' wa ahlus sunnati yakbaluna ma ja'a fil kitabi was sunnah fi fadailihim. Dan ahlus sunnah wal jama'ah menerima apa saja yang datang atau disebutkan di dalam Alkitab dan sunnah dari keutamaan-keutamaan mereka. Nabi menyebutkan tentang keutamaan Naam Abu Bakar dengan beliau mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau seandainya boleh untuk menjadikan seseorang itu sebagai kekasih, sebagai khullah, maka niscaya saya akan menjadi qalil. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab sebagai Al-Faruq. Naam, yang mana syaitan apabila berhadapan dengan Umar, mereka akan lari tunggang langgang menghindar dari Umar. Al-Faruq, keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula keutamaan yang disebutkan oleh Nabi terhadap Utsman bin Affan. Yastahyi minhul malaika, para malaikat malu dan sungkan terhadap Utsman bin Affan. Nabi menyebutkan bahwa tentang Khalid bin Walid sebagai sayfun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah Azza wa Jal. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi tentang para sahabat. Maka ahlu sunnah wal jamaah menerima keutamaan tersebut. Berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak mau mendengar keutamaan tersebut. Mereka buang dan mereka tidak meyakininya. Wa ya'taqiduna annahum khairul qurun. Nabi sallallahu qarni. Tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina. Dan mereka meyakini bahwa ahlus sunnah meyakini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang hidup pada generasi terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup di masaku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Nah, bahkan sudah kita sampaikan perkataan dari al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang terbaik di dalam umat ini. Setiap orang yang membaca tentang para sahabat secara insaf, secara jujur, pasti dia akan meyakini dengan seyakin-yakinnya. Dia akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya para sahabat adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang terbaik pada umat ini. Dan bahkan dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwasanya para sahabat khairun min ashabi Musa wa min al-habi Isa. Patersia dan lebih utama daripada para sahabatnya Nabi Musa. Para sahabat Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada al-hawariyin, dari para sahabat Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi mengatakan khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Nabi Muhammad adalah sebaik umat yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang terbaik dari umat ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Walamma dzakara sallallahu alaihi wasallam iftiraqal ummah ila 73 firqatan. Dan ketika Nabi menyebutkan tentang perselisihan umat sampai 73 golongan, wa annaha finnari illa wahidatan, dan bahwasanya semuanya di dalam annar kecuali hanya satu, wasa'aluhu antil kal wahidah, dan mereka pun bertanya, para sahabat bertanya tentang satu kelompok tersebut. Qala hum makana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang sayangku sekarang ini dan para sahabatku, berada ini dan jalannya para sahabatku. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan sifat-sifat selamat an-najah kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Setiap orang yang selamat dari annar, mereka adalah orang-orang yang sejalan dengan para sahabat dan sejalan dengan Nabi dan sejalan dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau menisbatkan hal demikian ini kepada para sahabat. fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadaw. Kalau seandainya mereka beriman seperti imannya kalian sekarang ini, yaitu para sahabat, faqadih tadaw, maka niscaya mereka berada di atas petunjuk. Nah, mereka berada di atas petunjuk. Ini kemuliaan para sahabat. Sehingga oleh karena itu, sungguh sangat besar larangan dari Nabi untuk menghina dan mencela para sahabat. Dan para ulama menyebutkan bahwa celaan terhadap para sahabat tersebut, barakallahu fikum, tidak hanya itu merupakan celaan terhadap, bukan hanya celaan terhadap para sahabat saja, tapi mengandung celaan terhadap Nabi Muhammad, terhadap syariat yang dibawa oleh beliau, dan bahkan lebih besar lagi mengandung celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, dan memilih para sahabat sebagai orang-orang yang membela dan menemani dan mendampingi dakwah dan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu akibat dari celaan terhadap para sahabat ini sangat luar biasa sekali. Para ulama memberikan hukum yang telah menghina di antaranya, qala Abu Zur'ah. Nah, sehingga oleh karena sangat, sangat mudah sekali untuk menentukan bahwa seseorang itu bukan bagian dari ahlu sunnah dengan para sahabat ini. Ketika antum mendapati bahwa ada salah seorang menghina para sahabat, walaupun dia dikenal dengan keilmuan, dikenal dengan dakwah, dikenal dengan kezuhudan, dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan, ketika dia berani menghina para sahabat, maka dia bukan bagian dari ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Qala Abu Zur'ah wa huwa ajallu syuyukhil imami Muslim. Berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dan dia termasuk di antara gurunya Al-Imam Muslim yang sangat mulia. Di antara guru dari Al-Imam Muslim yang sangat mulia adalah Abu Zur'ah, di samping Al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu yatanaqqasu imra'an minas sahabah fa'alam annahu zindiq. Kata Abu Zur'ah, apabila engkau melihat seseorang yang menghina seorang dari sahabat, maka ketahuilah bahwasanya dia itu zindiq. Naam. Zindiq bukan hanya sebatas zalim fajir, tapi dia zindiq, label untuk seseorang yang sangat jelek. Wadzalika annal qur'ana haqqun. Kenapa dikatakan bahwa setiap orang yang menghina para sahabat dikatakan sebagai zindiq? Yang demikian itu dikarenakan Al-Qur'an itu hak benar, war rasulu hak, dan rasul itu hak benar, wa ma jaa bihi hak, dan apa yang dibawa oleh rasul itu hak. Wa ma adda ilaina dzalika kulluhu illa sahabah, dan tidak ada seorang pun yang menyampaikan Al-Qur'an dan apa yang dibawa oleh rasul kepada kita kecuali hanya para sahabat. Tidak ada yang lain. Syariat ini sampai kepada kita melalui jalannya para sahabat. Barakallahu fikum. Faman jarahahum innama arada ibtalal kitabi was sunnah. Sehingga barang siapa yang menjarah para sahabat, menghancurkan harga diri para sahabat, melunturkan kredibilitas mereka, tidak menganggap kelebihan para sahabat, atau bahkan mereka meletakkan para sahabat di tempat yang sangat hina, barakallahu fikum, maka barang siapa yang mencela mereka, sesungguhnya mereka hanyalah menginginkan untuk menolak Alkitab dan Sunnah. Nah, kata Imam Abu Zur'ah, setiap orang yang menghina dan mencela para sahabat, pada hakikatnya sebenarnya sesungguhnya dia hanya ingin menolak Alkitab dan Sunnah. Fayakunul jarhu bihi alyab wal hukmu alaih bizzandaqa wal dalal akwam wa ahak. Sehingga oleh karena itu orang yang menghina para sahabat itu pantas untuk dijarah, pantas untuk ditahdir dan diperingati. wal hukmu alaihi bizzandaqah wadhalali aqwam wa ahaq, dan hukum dan dia dihukumi dengan zandaqah dan kesesatan, dihukum sebagai seorang yang zindik dan sesat, merupakan hukum yang benar, merupakan hukum yang lurus, kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, sungguh merupakan hukuman yang sangat luar biasa, akibatnya sangat luar biasa dari celaan terhadap para sahabat, dikatakan sebagai zindiq. Qala al-Allama Ibnu Hamadan fi nihayatil mubtadi'in, berkata al-Allama Ibnu Hamadan di dalam kitabnya Nihayatul Mubtadi'in, man sabba ahadan minas sahabah mustahillan kafara, barang siapa yang menghina salah seorang sahabat dan dia menganggap perbuatan ini halal, kafara, maka dia telah kafir. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah menghina para sahabat halal dan bisa sampai pada derajat ibadah, barakallahu fikum, bagi mereka. Maka barang siapa yang menghalalkan untuk menghina para sahabat, maka dia telah kafir. Wa illam yastahil fasaqo, kalau seandainya dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut tapi dia menghina para sahabat, maka dia telah fasik. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Hamdan Hamadan, yukaffaru mutlaqan, dia dikafirkan secara mutlak, dia dikafirkan secara mutlak. Nah, dia dikafirkan secara mutlak, orang yang menghina. Nah, ada riwayat lain dari Imam Hamadan bahwa dia dikafirkan secara mutlak, orang yang menghina para sahabat. Wa man fassaqahum, baik dia menghina para sahabat dengan anggapan bahwa perbuatan ini boleh ataupun tidak boleh, tetapi ketika dia telah menghina para sahabat, dia telah kafir secara mutlak. Wa man fassaqahum aw ta'ana fi dinihim aw kaffarahum kafara, dan barang siapa yang memfasikkan para sahabat, mengatakan bahwa para sahabat itu fasik. 6. Au ta'ana fi dinihim, atau menghina agama mereka. Au kaffarahum, atau mengkafirkan para sahabat, maka dia telah kafir. Kafaru, dia telah kafir. 6. Sehingga oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang sangat terdepan di dalam membela harga diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka akan sangat marah ketika para sahabat dihina, dan ini merupakan akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum. Dan mereka akan menghukumi setiap orang nam yang terjatuh dalam perbuatan ini, menghina para sahabat, dikatakan sebagai seorang mubtadi', seorang mubtadi', seorang pelaku bid'ah, yaitu bid'ah berupa keyakinan penghinaan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan bid'ah itu bermacam-macam, ada bid'ah yang mukaffarah dan ada bid'ah yang mufassaqah. Bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya kafir dan bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik. Menghina para sahabat apabila menghalalkan perbuatan ini, maka dia telah terjatuh di dalam perbuatan bid'ah yang bisa menyebabkan dia telah kafir, keluar dari keislaman ini. Karena bahaya dari mencela para sahabat sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, barakallahu fikum, termasuk celaan terhadap Nabi Muhammad, termasuk celaan terhadap syariat Allah, termasuk celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kemudian di dalam fasal yang keenam ini Asy-Syaikh melanjutkan, an-nahyu an sabbi a'immatil huda min ulama'i hadhil ummah. Larangan dari perbuatan mencela imam-imam yang berada di atas petunjuk dari para ulama'nya umat ini. Maksudnya dilarang bagi kita untuk mencela para ulama', ulama ahlus sunnah wal jamaah. dilarang bagi kita untuk membenci ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap mereka. Barakallahu fikum. Dikatakan di sini, ya lis sahabata fil fada fil fadilati wal karamata wal manzilah a'immatul huda minat tabi'ina wa atsba'ihim minal qurunil mufaddalah. Setelah para sahabat dalam kemuliaan, keutamaan dan kedudukan, yaitu para imam yang berada di atas petunjuk dari kalangan tabi'in dan pengikut-pengikut mereka, minal qurunil mufaddalah, yang hidup pada masa-masa atau generasi-generasi yang terbaik. Wa man ja'a min ba'di mimman tabi'a as-sahabata bi ihsan, dan dari orang yang datang dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, dari orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan cara yang baik. Kama qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang as-sabiqun yang pertama dan terdahulu dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi setelah para sahabat, setelah mereka, barakallahu fikum, adalah para ulama dari generasi tabi'in dan asba'u tabi'in yang berada di atas petunjuk, mereka lah yang pantas dan layak untuk kita muliakan. Kita memuliakan mereka bukan fanatik, kita memuliakan mereka, mencintai mereka mencintai mereka karena cinta kepada orang-orang saleh, apalagi cinta terhadap para ulama'nya. Barakallahu fikum. Minal imani billah, termasuk tanda keimanan seseorang, termasuk tanda keimanan seseorang, cinta kepada orang-orang saleh, yang mana kalau seandainya dia sudah, barakallahu fikum, berada di dalam perbuatan ini, yaitu kecintaan terhadap orang-orang saleh, terutama para ulama'nya, maka hal ini akan memotivasi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang saleh tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga al-mahabbah ini, amalan berupa mahabbah ini tidak main-main. Nah, tidak main-main. Seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Nah, di dunia dan nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling mengasihi, yang saling menyayangi ketika dia berada di dunia ini, nanti di akhirat mereka saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mana kecintaan mereka, mahabbah mereka dibangun di atas ketakwaan, di atas al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Loyalitas mereka dibangun di atas syariat ini, di atas manhaj yang benar. Mereka akan bergabung bersama karena Allah, dan mereka akan berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah azza wa jal. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan, awzaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling erat dan paling kuat adalah kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini berat untuk diamalkan. Kita akan berlawanan dengan perasaan-perasaan dan hawa nafsu kita, sifat tabii kita. Kita akan menghadapinya dan berlawanan dengannya. Sehingga oleh karena itu amalan ini adalah amalan yang sangat berat. Sehingga ketika seseorang berhasil untuk mengamalkan al-wala wal-bara yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan kebencian, barakallahu fikum,